Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga dimulai dari halaman 277. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusafir. Bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusafir, yaitu kitab ketujuh dari bagian adat kebiasaan atau rubu' al-adat dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala puji bagi Allah yang membuka mata hati wali-walinya dengan hikmah dan ibarat, dan mengikhlaskan cita-cita mereka untuk menyaksikan keajaiban ciptaannya di tempat tinggal dan di perjalanan. Maka jadilah mereka itu ridho dengan yang berlaku menurut takdir. Mereka membersihkan hati mereka daripada berpaling kepada segala yang disenangi mata, selain di atas jalan mengambil ibarat dengan apa yang dituangkannya dalam segala petunjuk penglihatan dan perjalanan pemikiran. Maka samalah pada mereka daratan dan lautan, daratan yang mudah dilalui dan yang menakutkan, desa dan kota. Dan selawat kepada Muhammad, penghulu manusia, dan kepada keluarganya dan sahabatnya yang mengikuti jejaknya tentang budi pekerti dan perjalanan hidup. Dan anugerahilah kiranya kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Amma ba'du. Kemudian dari itu, maka berjalan jauh atau bermusafir adalah wasilah atau jalan kepada kelepasan dari sesuatu yang kita melarikan diri daripadanya, atau sampai kepada sesuatu yang dicari dan diingini padanya. Dan berjalan jauh atau bermusafir itu dua. Bermusafir dengan badan zahir dari tempat ketetapan dan tanah air ke padang sahara dan tanah luas. Dan bermusafir dengan jalannya hati dari orang-orang yang terendah tingkat ke kerajaan langit. Dan yang termulia dari kedua macam perjalanan itu ialah perjalanan batin. Sesungguhnya orang yang berhenti pada keadaan yang didapatinya sesudah lahir ke dunia, yang membeku terhadap apa yang diperolehnya dengan bertaklid atau mengikuti saja kepada bapak dan nenek moyang, maka orang itu sudah seharusnya memperoleh rendah derajat. Merasa cukup dengan kurang pangkat dan menerima gantian dari lapangan luas, surga yang lebarnya langit dan bumi, dengan kegelapan penjara dan kesempitan tahanan. Dan sungguh benarlah kata penyair, tidaklah aku melihat kekurangan pada kekurangan-kekurangan manusia, seperti kekurangan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh derajat sempurna. Kecuali bahwa perjalanan ini atau perjalanan batin, manakala yang menghadapinya berada dalam bahaya yang mengkhawatirkan, maka tidaklah ia mencukupi tanpa petunjuk jalan dan pelindung. Maka dikehendaki oleh kekaburan jalan, ketiadaan pelindung dan penunjuk, dan perasaan puas bagi orang-orang yang berjalan itu dengan nasib yang menurun lagi sedikit tanpa bagian yang banyak, yang telah terhapus jalan-jalannya. Maka terputuslah teman-teman pada perjalanan itu. Dan sepilah tempat-tempat yang menghiburkan bagi diri, alam tinggi dan segenap penjuru, dari orang-orang yang berkeliling. Dan kepada perjalanan yang tersebut, disuruhkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri. Surat Hamim As-Sajadah ayat 53. Dan dengan firman-Nya, wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsyirun. Dan di bumi ada tanda-tanda untuk orang-orang yang yakin dalam kepercayaannya, dan juga pada diri kamu sendiri. Mengapa tidak kamu perhatikan? Surat Adz-Dzariyat ayat 30-31. Dan duduk tidak melakukan perjalanan ini ditantang dengan firman-Nya. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-laili afala taqilun. Dan sesungguhnya kamu dalam perjalananmu melalui bekas-bekas mereka waktu pagi-pagi dan waktu malam. Tiadakah kamu mengerti? Surat As-Saffat ayat 137-138. Dan dengan firman-Nya, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun. Dan banyaklah keterangan-keterangan di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Surat Yusuf ayat 105. Maka orang yang menyenangkannya perjalanan ini, niscaya senantiasa dalam perjalanan itu terhibur dalam surga yang lintangnya langit dan bumi. Dia tetap dengan tubuhnya tiada bergerak, menetap di tanah air. Itulah perjalanan yang tiada sempit padanya, tempat-tempat minum dan tempat-tempat singgahan. Dan tiada memperoleh kemadrutan padanya oleh berdesak-desaan dan berdatangan orang banyak. Bahkan bertambah dengan banyaknya musafir-musafir itu, harta-harta ghanimah atau harta rampasan, dan berlipat gandalah buah dan faedahnya. Maka harta-harta rampasan itu kekal, tiada terlarang. Buahnya bertambah-tambah, tiada putus-putusnya. Kecuali apabila nyata pada musafir itu terputus perjalanannya dan terhenti gerakannya. Maka Allah tidak akan merubah apa yang ada pada sesuatu kaum, sehingga mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Niscaya disesatkan oleh Allah hati mereka. Dan tidaklah Allah menganiaya hamba-hambanya, tetapi mereka itu menganiaya dirinya sendiri. Dan orang yang tidak menjadikan dirinya pengembara pada lapangan ini dan berkeliling pada tempat-tempat penghiburan dari kebun ini, kadang-kadang ia bermusafir dengan badan zahirnya dalam masa panjang, dalam kilometer yang banyak jumlahnya, di mana ia memperoleh perniagaan untuk dunia atau simpanan untuk akhirat. Maka jikalau yang dicarinya itu ilmu dan agama atau kecukupan untuk pertolongan kepada agama, niscaya adalah ia dari orang-orang yang berjalan pada jalan akhirat. Dan pada perjalanannya itu mempunyai syarat-syarat dan adab-adab kesopanan. Jikalau disia-siakan, niscaya ia termasuk orang-orang yang berbuat untuk dunia dan pengikut-pengikut setan. Dan jikalau ia rajin di atas syarat-syarat dan adab kesopanan itu, niscaya perjalanannya tidak terlepas dari faedah-faedah yang menghubungkannya dengan pekerjaan-pekerjaan akhirat. Kami akan menyebutkan adab kesopanan dan syarat-syaratnya pada dua bab insyaallah ta'ala. Bab pertama, tentang adab-adab kesopanan dari permulaan berangkat sampai kepada akhir kembalinya, tentang niat perjalanan dan faedahnya, dan pada bab ini ada dua pasal. Bab kedua, tentang hal-hal yang tidak boleh tidak bagi seorang bermusafir mempelajarinya dari keentengan-keentengan atau rukhsah perjalanan, penunjuk-penunjuk kiblat, dan waktu-waktu sholat. Bab pertama, tentang adab dari permulaan berangkat sampai kepada akhir kembali, tentang niat perjalanan dan faedahnya. Dan pada bab ini ada dua pasal. Pasal pertama, tentang faedah perjalanan, keutamaan, dan niatnya. Ketahuilah bahwa bermusafir atau mengadakan perjalanan jauh adalah semacam pergerakan badan dan percampur bauran dengan manusia. Pada perjalanan itu banyak faedah dan mempunyai bahaya-bahaya, sebagaimana telah kami sebutkan pada kitab Berteman dan Uslah. Dan faedah-faedah yang menggerakkan kepada perjalanan itu tidaklah terlepas dari lari atau mencari. Maka sesungguhnya seorang musafir ada kalanya mempunyai hal yang menakutkan untuk menetap di tempatnya. Dan jikalau tidak ada yang menakutkan itu, niscaya ia tidak mempunyai maksud untuk mengadakan perjalanan tersebut. Dan ada kalanya mempunyai maksud yang dicari. Melarikan diri dari tempat tinggal ada kalanya oleh suatu hal yang merupakan bencana pada urusan-urusan keduniaan, seperti penyakit kolera dan penyakit menular apabila timbul di negeri tempat tinggalnya, atau karena ketakutan disebabkan oleh fitnah atau permusuhan atau kemahalan harga. Dan yang tersebut itu ada kalanya bersifat umum sebagaimana yang telah kami sebutkan, atau bersifat khusus, umpamanya orang yang mau dianiaya di suatu negeri, lalu ia melarikan diri dari negeri itu. Dan ada kalanya oleh sesuatu hal yang merupakan bencana pada agama, umpamanya orang yang dicoba dalam negerinya dengan kemegahan, harta yang meluas, harta dan meluasnya sebab-sebab yang menghambatkannya daripada menjuruskan diri kepada Allah. Maka ia memilih perantauan dan menyembunyikan diri. Ia menjauhkan keluasan hidup dan kemegahan, atau seperti orang yang diajak kepada perbuatan bid'ah dengan paksaan, atau kepada menjabat pekerjaan yang tidak halal menyentuhkannya. Maka ia mencari jalan untuk melarikan diri dari hal tersebut. Adapun yang dicari, maka ada kalanya hal duniawi, seperti harta dan kemegahan diri, atau hal keagamaan. Dan keagamaan itu ada kalanya ilmu dan ada kalanya amal atau perbuatan. Dan ilmu itu ada kalanya salah satu dari ilmu-ilmu keagamaan, dan ada kalanya ilmu mengenai akhlak dirinya sendiri dan sifat-sifatnya di atas jalan percobaan. Dan ada kalanya ilmu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dan keajaiban-keajaibannya, seperti perjalanan Dzulqarnain dan pengelilingannya pada segala penjuru bumi. Dan amal atau perbuatan itu ada kalanya ibadah dan ada kalanya ziarah atau kunjungan. Ibadah yaitu haji umroh, dan jihad fisabilillah. Dan ziyadah juga termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang dimaksudkan dengan ziyadah itu tempat seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan benteng-benteng. Maka mengingatkan diri kepada tempat-tempat tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang dimaksudkan dengan ziarah itu wali-wali dan ulama-ulama. Dan mereka itu ada kalanya sudah meninggal. Maka diziarahilah kuburannya. Dan ada kalanya masih hidup. Maka diambil barokahlah dengan melihat wajahnya. Dan diperoleh faedah dari melihat keadaan mereka, akan kuatnya keinginan mengikuti mereka. Maka inilah segala bagian perjalanan jauh itu. Dan dikeluarkan dari bagian ini beberapa bagian. Bagian pertama, bermusafir pada menuntut ilmu. Dan itu adalah adakalanya wajib, dan adakalanya sunat. Dan yang demikian itu menurut keadaan ilmu itu wajib atau sunat. Dan ilmu itu adakalanya ilmu tentang urusan agamanya atau akhlaknya tentang dirinya sendiri atau tanda-tanda kekuasaan Allah di buminya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya pada menuntut ilmu, maka ia pada jalan Allah atau fi sabilillah, sehingga ia kembali ke rumahnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Dan pada hadis yang lain, barang siapa berjalan pada jalan di mana ia mencari ilmu padanya, niscaya dimudahkan oleh Allah baginya jalan ke surga. Diriwayatkan Muslim. Dan Sa'id bin Musayyab bermusafir berhari-hari mencari satu hadis. As-Sa'bi berkata, jikalau bermusafir seorang laki-laki dari negeri Syam atau Syria ke negeri Yaman yang terjauh mencari suatu kalimat yang menunjukkannya kepada petunjuk atau mengembalikannya dari kerendahan, niscaya tidaklah perjalanannya itu sia-sia. Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah ke Mesir bersama 10 orang sahabat Nabi SAW. Mereka itu berjalan sebulan lamanya mencari suatu hadis yang sampai kepada mereka dari Abdullah bin Anis al-Ansari yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, sehingga mereka itu mendengar hadis itu daripadanya. Dan semua orang yang tersebut dalam ilmu pengetahuan, yang memperoleh ilmu pengetahuan itu dari zaman sahabat sampai kepada zaman kita sekarang, bahwa ia tidak berhasil akan ilmu pengetahuan itu selain dengan bermusafir. Dan ia bermusafir karena ilmu pengetahuan itu. Adapun pengetahuannya tentang dirinya sendiri dan akhlaknya, maka yang demikian itu juga penting. Sesungguhnya jalan akhirat tidak mungkin menjalaninya selain dengan membaikkan dan mendidik budi. Dan orang yang tiada menoleh kepada rahasia batinnya dan kekejian sifat-sifatnya, niscaya ia tidak mampu mensucikan hatinya daripadanya. Dan sesungguhnya perjalanan atau safar ialah yang membuka budi pekerti atau akhlak orang. Dan dengan perjalananlah dikeluarkan oleh Allah yang tersembunyi pada langit dan bumi. Dan sesungguhnya perjalanan jauh atau safar disebut dalam bahasa Arab dengan kata-kata safar, di mana arti safar itu membuka. Karena ia membuka akhlak orang yang bermusafir itu. Dan karena itulah Umar radhiyallahu an bertanya kepada orang yang mengaku bersih atau jujur sebagai sebagian dari saksi-saksi, adakah engkau menemaninya dalam perjalanan safar yang dapat menjadi dalil atas kemuliaan akhlak atau budi pekertinya? Orang itu menjawab, tidak. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyambung, maka apakah yang memperlihatkan engkau mengenai orang itu? Bisir berkata, wahai para qari atau ahli membaca Al-Quranul Karim, mengembaralah, niscaya kamu menjadi baik. Sesungguhnya air apabila mengalir, niscaya baik. Dan apabila lama berhentinya pada sesuatu tempat, niscaya ia berubah. Kesimpulannya, bahwa diri kita di tanah air serta tidak adanya sebab-sebab, maka tidaklah lahir keburukan akhlaknya. Karena diri kita itu dapat menjinakkan hati dengan yang bersesuaian bagi sifatnya dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kesukaan diri. Maka apabila ia menanggung kesulitan bermusafir, ia meninggalkan kesukaannya yang sudah dibiasakan dan memperoleh percobaan dengan kesukaran di negeri asing, niscaya terbukalah segala mara bahayanya. Dan diketahuilah kekurangan-kekurangannya, lalu mungkinlah berusaha mengobatinya. Dan telah kami sebutkan pada kitab Uslah akan faedah-faedah percampur bauran dengan manusia atau mukhalathah. Dan bermusafir itu adalah mukhalathah, serta bertambah lagi pekerjaan dan penanggungan kesulitan. Adapun tanda-tanda kesukaan Allah atau ayatullah di buminya, maka pada menyaksikannya itu banyak faedah bagi orang-orang yang mempunyai basirah atau mata hati. Pada buminya itu tempat-tempat yang berdekat-dekatan, pada bukit-bukit, padang sahara, lautan, berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan tidak satu macam pun daripadanya, melainkan menjadi saksi bagi Allah dengan keesaan atau wahdaniyah, dan mengucapkan kesucian atau tasbih baginya dengan lidah yang lancar dan tidak diketahui selain oleh orang yang mencurahkan pendengarannya dan dia itu menyaksikannya. Adapun orang-orang yang ingkar, lalai dan tertipu dengan kilatan fata morgana dari kembang dunia, maka orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar, karena mereka itu terasing dari pendengaran dan tertutup dari tanda-tanda Tuhannya. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan duniawi dan lalai dari akhirat. Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 7. Dan tidaklah dimaksudkan dengan pendengaran itu akan pendengaran zahir. Karena orang-orang yang dimaksudkan dengan yang demikian, tidaklah mereka itu terasing dari pendengaran itu. Sesungguhnya yang dimaksudkan ialah pendengaran batin. Dan tidaklah diketahui dengan pendengaran zahir kecuali suara-suara. Dan sama padanya manusia dengan hewan-hewan yang lain. Adapun pendengaran batin, maka dapat diketahui isi pembicaraan keadaan atau lisanul hal, di mana itu adalah tuturan di balik tuturan kata yang diucapkan, yang menyerupai perkataan orang yang mengatakannya sebagai cerita perkataan tiang dan dinding. Dinding itu berkata kepada tiang, mengapa engkau menyusahkan aku? Lalu tiang itu menjawab, tanyakanlah kepada orang yang menokokkan aku dan tidak ditinggalkannya aku di belakangku oleh batu yang ada di belakangku. Dan tidak dari satu zarrah atau atom pun di langit dan di bumi, melainkan mempunyai berbagai macam yang menjadi saksi bagi Allah Ta'ala dengan keesaan atau wahdaniyah, yaitu pengesaannya, dan berbagai macam yang menjadi saksi bagi khaliknya dengan kekudusan, yaitu tasbihnya. Tetapi mereka itu tiada memahami tasbih itu, karena mereka tiada bermusafir dari kesempitan pendengaran zahir ke lapangan luas pendengaran batin. dan dari ketidaklancaran lisan pengucapan kepada kelancaran lisan keadaan atau lisanul hal. Jika lo mampulah tiap-tiap orang yang lemah kepada perjalanan yang seperti ini, niscaya tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam dikhususkan dengan memahami tuturan burung. Dan sungguh, tidaklah Nabi Musa alaihissalam dikhususkan dengan mendengar firman atau kalam Allah Ta'ala yang wajib dikuduskan dari penyerupaan huruf dan suara. Dan siapa yang bermusafir untuk menyelidiki kesaksian-kesaksian ini dan baris-baris yang tertulis dengan tulisan-tulisan ketuhanan atau Al-Qutut Al-Ilayyah atau Al-Qutut Al-Ilahiyah di atas lembaran benda-benda keras atau Al-Jamadat, niscaya tidaklah lama perjalanan itu dengan tubuh. Tetapi ia menetap pada satu tempat dan menyelesaikan hatinya untuk bersenang-senang dengan mendengar alunan-alunan ucapan tasbih dari satu persatu darah atom. Maka tidak usahlah ia pulang pergi di sahara yang luas, dan ia mempunyai kekayaan di kerajaan langit. Maka matahari, bulan, dan bintang itu tunduk dengan perintahnya. Dan matahari, bulan, dan bintang itu bermusyafir kepada penglihatan orang-orang yang mempunyai mata hati atau basyirah beberapa kali dalam sebulan dan setahun. Bahkan, ia merangkak pada geraknya di atas waktu yang datang silih berganti. Maka setengah dari keganjilan bahwa merangkak pada mengelilingi satu persatu masjid, orang yang disuruh oleh Ka'bah, bahwa Ka'bah mengelilinginya, dan setengah dari keganjilan bahwa berkeliling pada segala sudut bumi, orang yang berkelilinglah padanya segala penjuru langit. Kemudian, selama orang musafir itu berkehendak kepada dilihat oleh alam kebesaran dan kenyataan, atau alamul mulki wa syahadah, dengan mata zahir, maka ia terhitung pada tempat pertama dari tempat-tempat orang yang berjalan pada Allah dan bermusafir kehadirat-Nya. Dan seolah-olah ia beritikaf atau berhenti duduk di atas pintu tanah air, yang tiada membawa ia berjalan ke angkasa luas. Dan tiada sebab untuk lamanya berdiri pada tempat ini selain oleh ketakutan dan keteledoran. Dan karena itulah, setengah orang-orang yang mempunyai hati nurani berkata, sesungguhnya manusia mengatakan, bukalah matamu sehingga kamu dapat melihat. Dan aku mengatakan, tutuplah matamu sehingga kamu melihat. Dan masing-masing dari dua perkataan itu benar, kecuali bahwa yang pertama itu menerangkan tempat pertama yang dekat dari tanah air, dan yang kedua itu menerangkan dari yang kesudahannya, dari tempat-tempat yang jauh dari tanah air, yang tidak diinjak, selain oleh orang yang melimparkan diri dalam bahaya besar. Dan orang yang lewat ke tempat itu kadang-kadang sesat di jalan dan menderita bertahun-tahun. Kadang-kadang ia mengambil taufik dengan tangannya, maka taufik itu menunjukkannya kepada jalan yang benar. Dan orang-orang yang binasa pada tempat yang menyesatkan itu, mereka itu kebanyakan dari orang-orang yang berkendaraan pada jalan ini. Tetapi orang-orang yang mengembara dengan nur taufik atau nur taufik, niscaya memperoleh kemenangan dengan kenikmatan dan kerajaan yang tetap, yaitu orang-orang yang telah mendahului bagi mereka kebaikan daripada Allah. Dan ambillah ibarat akan kerajaan ini dengan kerajaan duniawi. Maka sesungguhnya sedikitlah yang mencari kerajaan ini dibandingkan kepada banyaknya makhluk. Besarlah yang dicari, niscaya sedikitlah yang membantu. Kemudian, orang yang binasa adalah lebih banyak daripada orang yang dapat memiliki. Dan tidaklah menghadapkan diri mencari kerajaan itu orang yang lemah lagi pengecut. Karena besarnya baya dan lamanya kepayahan. Apabila jiwa itu besar, maka payahlah tubuh mencapai maksudnya.